Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih kelanjutan daripada syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang mana syarah ini masih berkaitan masalah perintah atau larangan naam kita seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih kepada naam al-haq, sebagaimana umat-umat yang sebelum kita mereka binasa karena menyelisihi naam. Kemudian berikutnya kata beliau, qala al-imam al-mujaddid Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, thumma sara al-amru ila anna al-iftiraqa fi usuliddin wa furu'ihi huwa al-ilmu wal-fiqh fi ad-din. Naam, kata beliau, kemudian menjadilah perkaranya bahwasannya bercerai-berai dalam perkara pokok-pokok agama atau cabang-cabangnya itu adalah ilmu dan fikih dalam agama ini, kata beliau. Naam, kemudian dalam syarahnya yang kemarin sudah kita baca, kesimpulannya adalah bahwasannya itu adalah hiasan-hiasan mereka atau syubhat mereka yang mengatakan perselisihan dalam perkara pokok-pokok agama ataupun cabang-cabangnya itu adalah fikih secara hakikatnya menurut mereka ya. Padahal yang benar adalah apa? Sebaliknya, bahwasannya bersatu, berkumpul naam di atas Al-Qur'an was sunnah itulah dikatakan dengan al-fiqhu fid-din. Yaitu fikih dalam masalah agama. Yaitu memahami dalam masalah agama. Naam, kemudian berikutnya wa sara al-amru bil istima'i la yaquluhu illa zindiqun aw majnunun. Ini kata mereka ya. Dan menjadilah perintah untuk bersatu, berkumpul. Naam, tidak ada yang mengatakan kecuali zindik atau orang yang gila, kata mereka. Ini syubhatnya orang-orang yang, naam, mereka sesat dan mereka menyelisih daripada al-ijtima', yaitu perkumpulan atau persatuan di atas Al-Quran wa Sunnah. Menyatakan bahwasannya, wasar al-amru, menjadilah perkaranya, nah, atau perintah bil-ijtima' untuk bersatu, la yakunuhu illa zindikun aw majnunun. Tidak ada yang mengatakannya kecuali orang yang zindik atau orang yang majnun. Orang yang gila. Nah, na'udzubillah ya. Taklibul haqa'iq. Yaitu mereka memutarbalikkan fakta. Faktanya tidak demikian. Sama mereka dibikin seakan-akan benar. Padahal adalah kebatilan. Nah, mereka menyembunyikan al-haq. Kemudian menampakkan kebatilan. Dan mereka mengubah al-haq menjadi kebatilan. Nah, jadi mereka melakukan talbis syaitaniyah yang apa, yang membikin kaum muslimin atau naam kaum mukminin semuanya terjerumus dalam syubhat yang seperti ini. Nah, jadi mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang mengatakan bahwasanya perintah untuk bersatu berkumpul di atas Al-Qur'an dan Sunnah kecuali orang zindik atau orang majnun. Ingin apa? Ingin menjatuhkan kaum muslimin atau ingin menjatuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara khusus dengan apa? Dengan syubhat yang mereka bikin. Naam. Qala syarih Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala alladhi ya'muru bil ijtima' wa tarkul ikhtilaf yaquluna anhu. Naam. Yang mengucapkan atau yang merintahkan untuk bersatu dan meninggalkan perselisihan, yaquluna anhu, mereka mengatakan tentangnya, hadha kharijun 'alal ummah. Ini adalah orang yang keluar dari umat ini. Hadha zindik, ini adalah zindik. Li'annahu yulghi aqwalul ulama. Naam. Karena dia telah menghilangkan atau telah mengabaikan ucapan-ucapan para ulama. فَنَحْنُ لَا نُلْغِي أَقْوَالُ ulama. Padahal kita tidak menghilangkan atau tidak menyepelekan, meremehkan ucapan para ulama. إِنَّمَا نُعْرِضُهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. Hanya saja kita masih membawa ucapan para ulama itu, kita tampakkan, kita hadapkan kepada Al-Quran. Kepada kitabullah, cocok atau tidak? Kalau seandainya cocok, kita terima. Dan kita amalkan karena itu kebenaran. Namun apabila menyelisih Al-Quran ataupun Sunnah, kita tinggalkan. Walaupun yang mengucapkan itu adalah para ulama contohnya. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas, kita tidak dibebani untuk mengikuti manusia, kata beliau. Innama umirna bittiba'il Quran was sunnah. Hanya saja kita itu diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ucapan para ulama, ucapan para masyayikh, ucapan para asatidah, jika menyelisih daripada dalil Al-Quran was sunnah, kita tinggalkan. Bukan kita bela, bukan kita amalkan, bukan kita ambil. Nah, kenapa? Karena patokan kita yang inti, yang asasi, yang pondasi adalah Al-Quran was sunnah. Begitu ucapan mereka, yaitu para masyayikh atau para ulama, nah, mencocoki Al-Quran dan sunnah, kita terima. Kita terima dan kita amalkan. Karena itulah kebenaran. Namun jika ucapan mereka, nah, kita hadapkan dengan Al-Quran atau dengan sunnah, justru menyelisihi atau jauh dari nam Al-Quran dan sunnah, kita tinggalkan. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah, dan kita tidak dibebani untuk mengikuti manusia. Dan kalaulah seandainya kita mengikuti kebanyakan mayoritas manusia di muka bumi ini, yang mereka berpatokan dengan akal, hawa nafsu mereka, niscaya kita akan apa? Sesat. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan atau mayoritas penduduk bumi ini, manusia ini, niscaya apa? Mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti apa? Mengikuti dua perkara ini, dua pedoman, dua inti yang asasi, yaitu Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Naam. Kemudian berikutnya, kata beliau, hadza wal haq, inilah kebenaran. Jadi kebenaran diukur dengan apa? Dengan ittiba' Al-Qur'an was sunnah, mengikuti Al-Qur'an was sunnah walaupun sedikit pengikutnya. Jadi al-jama'ah ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Kata asar dalam Abdullah bin Mas'ud, asarnya Ibnu Mas'ud. Nah, beliau mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jama'ah itu dikatakan jama'ah apabila mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Jadi minoritas atau sedikitnya pengikut, sedikitnya orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah itu naam bukan dijadikan apa? Dijadikan naam bahan olokan atau ejekan. Justru terkadang yang sedikit itu di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas Al-Quran dan Sunnah. Namun bukan timbangan juga. Naam, yang banyak juga bukan timbangan, minoritas bukan timbangan, mayoritas pun juga bukan timbangan. Tapi timbangannya apa? Al-Quran was sunnah. Kapanpun mencocoki Al-Quran was sunnah, berkumpul di atas Al-Quran was sunnah, beramal dengan amalan Al-Quran was sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, maka itulah al-haq. Walaupun sedikitnya pengikut, ataupun banyaknya pengikut. Nah, cuman seringnya yang banyak pengikut itu biasanya mereka berada di atas kesesatan. Tapi tidak semuanya. Nah, ini cuman mayoritasnya seperti itu. Dan seringnya yang namanya orang di atas al-haq, di atas kebenaran, diuji. Dan sering diuji sehingga apa? Pengikutnya sedikit. Naam. Ma umirna bittiba'i fulan wa fulan, kata beliau. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti fulan dan fulan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerahkan kepada kita. Atau menyerahkan kita kepada pemikiran-pemikiran kita. Wajdihadatina. Atau tidak pula menyerahkan kepada ijtihad-ijtihad kita. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulah. Bahkan Allah Ta'ala menurunkan kepada kita kitabnya, itu Al-Quran. Dan juga Allah Ta'ala mengutus kepada kita rasulnya. Yaitu dengan as-sunnah. Nah, sunnah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, zala syiqaq wa zala al-ikhtilaf wa istama'at al-kalimah. Naam, ini. Dan apabila kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya akan hilang pertikaian, perselisihan, dan akan bersatu kalimat ini. Bersatu di atas kalimat yang benar. Kalimat al-haq, Al-Qur'an was Sunnah, bi fahmi salaful ummah. Dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, atadruna annahu ila ahdin qaribin kana fil masjidil haram arba'ata maharib. Perhatikan ini, kisah yang sangat naam menakjubkan, kata beliau. Atadruna, apakah kalian tahu bahwasannya, nah belum lama ini, dahulu di masjidil haram itu ada 4 mihrab. Mihrab madhabnya Syafi'i, Ya, mihrab satunya madhabnya Hambali, satunya lagi Naam Hanafi, satunya lagi Maliki. Empat mihrab itu. Masing-masing mereka membawa pasukan, membawa pengikut, dan solatnya beda-beda. Naam. Kullu ashabi madhabin yusalluna jama'atan wahdahum. Masing-masing pengikut madhab, mereka solat bersama jamaah mereka sendiri-sendiri. Ma'a ahli madhabihim, bersama dengan apa? Pengikut madhab mereka. Jadi, madhab Hambali bersama istilah pengikutnya Hambali bersama madhab Hambali. Seperti itu. Bijiwaril Ka'bah, padahal itu dikeliling Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah. Hatta qayyadallahu man jama'ahum, hingga Allah Ta'ala membangkitkan orang ala imamin wahid, menjadi satu imam. Wazal, dan hilanglah. Walilalhamd hadal madhar as-sayyi, dan hilanglah pandangan yang sangat jelek ini. Karena apa? Karena adanya beberapa mihrab, beberapa tempat ibadah, enam, sesuai dengan madhab masing-masing, menunjukkan adanya perselisihan. Adanya pertikaian, adanya juga permusuhan. Berbeda madhab. Namun begitu Allah Ta'ala bangkitkan seorang yang mengumpulkan mereka jadi satu imam. Nah, tidak ta'asub madhabi. Tidak fanatik dengan madhab si fulan, madhab si fulan. Maka hilanglah perselisihan ini. Hilanglah pandangan, pemandangan yang sangat jelek ini. Hadza kulluhu min tiba'il madhahib wa tiba'il ara. Ini semuanya berupa apa? Mengikuti madhab-madhab, mengikuti pemikiran-pemikiran. Hatta sholah farraquha. Hingga masalah sholat mereka naam bercerai-berai. Maka mereka berselisih. Saral Hanafi la yusalli wara al-Hambali, maka menjadilah orang yang madhabnya Hanafi, pengikutnya Abu Hanifah, Nu'man bin Tsabit, la yusalli wara al-Hambali, dia tidak salat di belakang Hambali, pengikut madhab Ahmad bin Hanbal. Wal Hambali la yusalli wara asy-Syafi'i, bahkan Hambali pengikutnya madhab Imam Ahmad, naam, dia tidak salat di belakang Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Walai saluna fi waqtin wahid, bahkan mereka tidak sholat dalam satu waktu. Bayangkan pertikaian, bercerai-berai, perselisihan seperti ini. Hadza yusalli fi awali waqti wa hadza fi akhirih. Ini pendapat yang ini atau madhab yang ini sholat di awal waktunya, yang ini di akhirnya. Li anna fulanan yara ta'khir as-shalah, karena pendapat si fulan berpandangan bahwasanya bolehnya mengakhirkan sholat. Wa fulan yara taqdima, dan fulan berpandangan bahwasanya yang lebih aula, yang lebih afdal mendahulukannya. Yuriduna an yardau bi jami'an nas, atau yuriduna an yardau jami'an nas, mereka inginkan apa? Agar semua manusia ridha. Sulit, susah seperti ini. Naam. Wa hadza wajadnahu fi ba'dil biladil ukhra baqiyan ila al-an, dan yang seperti ini keadaannya, bercerai-berai, naam, bertikai seperti ini, perselisihan kita jumpai sampai sekarang di sebuah negeri atau sebagian negeri. Naam, yang pendapatnya Hambali, ta'asub madhabi, atau juga Maliki, ta'asub madhabi. Hatal jum'ah la yusalluna fi waqtin wahid. Hingga Jum'at pun mereka apa? Tidak sholat atau tidak menegakkannya dalam satu waktu. Ba'duhum la yusalliha illa indal asr. Bahkan sebagian mereka tidak sholat Jum'at kecuali mendekati waktu asar. Bayangkan. Li'anna fulanan qala kada wa kada. Karena fulan mengucapkan seperti ini. Inilah menunjukkan bahwasanya lemahnya pendapat madhab. Maksudnya pendapat yang disandarkan pada akal. Atau kepada naam pemikiran lemahnya di sini. Coba kalau kita sandarkan pada dalil Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya hilang semua ini. Wa idza arada ahadum an yusalliya mubakkiran, dan apabila salah seorang di antara mereka hendak salat mubakkiran secara cepat, dalam artian naam menyegerakan, dhahaba yusalli ma'a fulan, dia pergi bersalat bersama fulan. Wa idza arada ahadum an yata'akhkhara salat ma'a fulanin, dan apabila ada yang salah satu di antara mereka ingin dah aku terakhir aja, dia sholat bersama sefulan. Walakin indana walillahilhamd, akan tapi di sisi kita atau di sisi kami, walillahilhamd, walillahi alhamd, hanya milik Allah lah segala pujian. Fi hadil bilad, di negeri ini, negeri Saudi Arabia ya. Nah, misalnya Saudi ya. Fi dhilli hadid da'wah al-mubarakah, di bawah naungan dakwah yang berbarakah atau yang diberkahi. Adu fil masjidil haram, dan kembali di masjidil haram ila makana ahli salafus salih. Naam, kembali kepada dahulu apa yang dilakukan oleh salafus saleh dari kalangan sahabat tabi'in wa atba' tabi'in. Jami'an semuanya. Yusalluna jami'an fi waqtin wahid wa khalfa imamin wahid. Mereka semuanya salat dalam satu waktu dan di belakang imam yang satu. Barakallahu fikum. Naam, berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi'idznillah ta'ala. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri anak pribadi dan kita semuanya. Na'am bi'idnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.